sama pasangan baru. Ngomongnya iya, kok cuma ngecu. Katanya mau jalan sama aku, kok alasannya kerja melulu. Sayang enggak sih kamu sama aku, kok kamu